dan tentang an dari kalimat yang memiliki empat sisi. Sisi yang pertama sudah kita sebutkan, harfu masdari menasabkan fi'il mudhari'. Kemudian yang kedua, zaidah litaqwiyah, litaqwiyatil ma'na wa tawkidih. Kemudian yang ketiga, mufassirah menafsirkan mabnuni jumlah qoblah, kandungan jumlah sebelumnya. Memang ada khilaf dalam hal ini, yaitu penjelasan atau ucapan beliau bahwasanya an menafsirkan kandungan jumlah sebelumnya. Dikatakan oleh yang lain bahwasanya yang benar an tafsiriyah itu menafsirkan ma'mul, maf'ul. Ada kalanya disebutkan, ada kalanya tidak, dan seringnya tidak disebutkan. Seperti dalam contoh, wanadainahu ayya Ibrahim. Kata sebagian, bahasanya di situ an ya Ibrahim menafsirkan maf'ul dari ma'mul sebelumnya. Nadainahu bi syai'in, syai'innya itu ditafsirkan dengan ya Ibrahim, kami panggil beliau dengan sesuatu panggilan, yakni panggilan yang berupa ya Ibrahim. Kemudian ada yang tertinggal kemarin ya. Alhamdulillahirrabbilalamin itu. Antaf siriyah Alhamdulillahirrabbilalamin. Ah itu. Sini sebutkan atau sebelum ini disebutkan tentang syarat-syarat an mufassirah. Yang pertama, dia menafsirkan kandungan jumlah sebelumnya. Ini ada khilaf, sebagian mengatakan bahwasanya yang setelah an itu menafsirkan ma'mulnya, jumlah sebelumnya, maf'ul dari jumlah sebelumnya. Apakah maf'ulnya tidak disebutkan atau ma'mulnya tidak disebutkan, seperti wanadainahu, ma'mulnya mahdhuf bi ayyi, wanadainahu bi syai'in. Nah, syai'in ditafsirkan dengan ya Ibrahim, atau disebutkan di situ ma'mulnya seperti dalam ayat id auhayna ila ummika ma yuha, ma yuha ditafsirkan dengan aniqdhi fihi, ma'mulnya auhayna ini ma yuha, fa auhayna ila ummika ma yuha, itu ma'mulnya auhayna, ma yuha ditafsirkan dengan aniqdhi fihi. Sebagian yang lain mengatakan menafsirkan mabmun jumlah. Jadi kami ya? Tapi kalau di sini dikatakan oleh Indonesia bahwasanya an menafsirkan mabmun jumlah, kandungan jumlah. Dan ketika itu dia posisinya seperti ay. Sudah kita sebutkan sisi perbedaannya kemarin, yaitu bahwasanya ay lebih umum, kadang dia menafsirkan jumlah, kadang dia menafsirkan mufrad. Ya. Tapi kalau an itu menafsirkan mabmun jumlah, atau yang lain mengatakan bahwasanya a itu menafsirkan ma'mulnya, apa? Menafsirkan ma'mul dari amil sebelumnya. Kemudian juga disebutkan syaratnya agar sebelum an itu jumlah. Agar sebelum an itu jumlah. Dan setelah annya pun jumlah. Itu diantara syarat-syaratnya. Adapun contoh wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin, maka di sini annya mukhaffafa min atsaqilah, karena sebelum annya di sini bukan jumlah, mufrad mudhaf mudhaf ilaih. Terus bagaimana dengan apa yang telah kita ketahui dari bahwasanya yang namanya an mukhaffafa min atsaqilah itu seharusnya jatuhnya setelah af'alul yakin, kan? Iya kan? Dijawab, datangnya an mukhaffafa min atsaqilah setelah af'alul yakin itu sifatnya aghladi, umumnya demikian, tapi enggak mesti gitu. Enggak mesti. Kemudian wa amma qawlu ba'dil ulama, di situ ya. Wa amma qawlu ba'dil ulama, atau ada yang bertanya dulu sebelum dilanjut? Ada yang masih belum paham? Anda bisa baca tentang akhir situ. Berfaedah juga itu nomor 2. As-sahih fi anna tafsiriyah anna madmuna ma ba'daha mufassir li ma'muli ma qablaha. Yang sahih pada anna tafsiriyah bahwasanya kandungan dari yang setelah an mufassir menjelaskan ma'mul dari yang sebelumnya. Ya, kata yang sahih bahwasanya an at-tafsiriyah bahwasanya kandungan dari jumlah yang datang setelah an itu menjelaskan ma'mul dari apa yang sebelumnya, bukan menjelaskan kandungan dari yang sebelumnya, seperti yang disebutkan oleh Mishan di sini kan. Ada khilaf, sebagian mengatakan bahwasanya jumlah yang setelah ataupun kandungan jumlah yang datang setelah an itu menafsirkan madmunnya jumlah sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwasanya madmunnya kandungan jumlah setelah an itu menafsirkan ma'mul dari jumlah sebelumnya ataupun ma'mul dari amil sebelum an. Itu ini sahih di sini. Ada kalanya ma'mulnya itu disebutkan seperti idza uhayna ila ummika ma yuha. Di sini kan ma'mulnya auha. Ah, ma ini ditafsirkan oleh yang setelah an, iqdi fihi fi tabuti faqdi fihi fil yam. Atau terkadang katanya ditakdirkan saja ma'mulnya jumlah sebelumnya. Seperti katabtu ilahi ankum. Katabtu ilahi ankum. Di sini ma'mulnya katabtu ilahi mahdhuf. Jadi katabtu ilahi syai'an. Asyai'an ini ditafsirkan oleh setelah an itu kum. Sudah paham ini? Ngerti enggak? Jadi terkait dengan apakah jumlah yang setelah an itu menafsirkan madmun kandungan jumlah sebelum an, itu ada khilaf. Kalau Ibnu Hisham memilih bahwasanya jumlah yang setelah an itu menafsirkan kandungan jumlah sebelumnya, kandungannya, kandungan jumlah. Adapun yang lain mengatakan bahwasanya jumlah yang setelah an itu menafsirkan ma'mul, ma'mul dari amil yang ada sebelum an. Ya, ma'mul kadang berupa fa'il, kadang berupa maf'ul, kadang berupa jar majrur juga. Seperti wa nadaina bisyai'in. Ya, semoga bisa difahami ya. Ngerti gak, San? Belum. Ya, nanti insyaAllah ada tambahan. Wa amma qawlu ba'dil ulama, adapun pendapat sebagian ulama yaitu Sulaim Ar-Razi fi qawlihi ta'ala terkait dengan ucapan Allah Ta'ala, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidaklah mengucapkan kepada mereka, ucapannya Nabi siapa ini? Isa. Aku tidaklah mengucapkan kepada mereka umatku illa ma amartani bih, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku untuk mengucapkannya, yakni u'budullaha rabbi wa rabbakum. U'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah oleh kalian Allah Rabb dan Rabb kalian. Ucapannya siapa nih? U'budullaha rabbi wa rabbakum. Ucapan siapa? Hah? Nabi Isa yang sampaikan kepada umatnya. Niat ya. Jadi pahami itu dulu ya, agar kita bisa memahami apa yang setelahnya. Jadi ucapan u'budullaha rabbi wa rabbakum adalah ucapan siapa? Nabi Isa yang disampaikan kepada umatnya. U'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya. innaha, sesungguhnya dia, yakni an, kata dia Sulaim Ar-Razi, bahwasanya an ad-dakhilah ala u'budu mufassiratun, an yang masuk kepada u'budu di sini adalah an mufassirah. Ya, jadi kata beliau an di sini adalah mufassirah. Fafihi iskal, tapi di situ ada iskal. Iskalnya dari sisi apa? Jadi ucapan beliau Sulaim Ar-Razi yang mengatakan an di sini adalah tafsiriyah, ada iskal katanya. Iskalnya li'annahu la yakhlu imma an takuna mufassira li amartani aw li qulta. Yaitu bahwasanya ucapan ini tidak kosong dari hujah, yaitu bahwasanya an takuna mufassirah, an di sini mufassirah bagi jumlah ataupun kandungan jumlah amartani, atau dia u'budullaha rabbi wa rabbakum ini adalah mufassirah kandungan jumlah kultu. Itu kan kemungkinan dua, iya kan? Jadi kata Sulaim Ar-Razi an i'budullaha rabbi wa rabbakum an di sini mufassirah. Ada iskal. Iskalnya adalah bahwasanya an kalau dikatakan dia mufassirah, maka ada dua kemungkinan. Dia menafsirkan kandungan jumlah kultu, atau menafsirkan kandungan jumlah amartani. Sama enggak fa'ilnya kultu dengan amartani? Beda. Kalau kultu Nabi Isa, amartani Allah. Iya kan? Lihat sini. Qala Zamakhsyari, ini sedikit agak rumit sehingga perlu perhatian. Wakilahuma la wajhalah. Kedua-duanya tidak ada sisi kebenarannya. Tidak bisa di sini an dijadikan sebagai tafsiriyah bagi kultu, tidak pula bisa dijadikan sebagai tafsiriyah bagi apa? Amartani. Kok bisa seperti itu? Li'annahu in humila 'ala annaha mufassiratun li amartani duna qultu mana'a minhu fasadul ma'na. Karena apabila dibawa an ini kepada an mufassirah yang menafsirkan kandungan amartani bukan kultu, mana aminhu fasadul makna, ini terhalang oleh kerusakan makna, akan menyebabkan maknanya rusak. Jelas ya? Karena di sini u'budullaha rabbi wa rabbakum, ucapannya Nabi Isa. Kalau ini dijadikan sebagai jumlah tafsiriyah yang menafsirkan amartani, di situ amartani fa'ilnya Allah. Berarti seolah-olah yang menyampaikan langsung kepada umatnya Allah. Itu kan? Sifatnya enggak? Ala tara annahu la yasihu an yakuna, tidakkah engkau perhatikan bahwasanya tidak benar untuk jumlah u'budullaha rabbi wa rabbakum ini sebagai ucapan yang diucapkan oleh Allah kepada mereka, umatnya Nabi Isa. Ya. Sifatnya ini sisi kerusakan. Apabila kita menjadikan antafsiriyah ini untuk menafsirkan kandungan jumlah amartani, paham ya? Konsekuensinya adalah ini sebagai ucapan Allah yang disampaikan kepada mereka, atau yang Allah sampaikan langsung kepada mereka. Wa dzalika li anna amartani maqulu qultu. Yang demikian dikarenakan amartani, di anna amartani, ya. Dikarenakan bahwasanya amartani adalah maqulu qultu. Amartani adalah makulu kultu, isi ucapan dari kultu. Saya katakan, kata Nabi Isa, tidaklah saya katakan kecuali amartani, apa yang kau perintahkan. Berarti kan amartani adalah kandungan dari kultu, iya kan? Ya. Karena amartani makulu kultu, karena amartani adalah isi ucapan dari kultu. Ma kultu lahum illa ma amartani. Ya. Wa huwa musnadun ila dhamirillah, dan amartani itu disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada Allah, amartani Allah. Fala fusira bil ibadati alwaqi'ati 'ala Allah rabbi wa rabbakum lam yastaqim. Ya, seandainya amartani ditafsirkan dengan ibadah alwaqi'ah yang itu terjadi ala kepada yang itu menimpa atau terjadi pada kalimat Allah Rabbi wa Rabbakum ani'budullaha Rabbi wa Rabbakum, ini tidak lurus maknanya. Ya tadi yang sudah kita jelaskan. Seandainya ditafsirkan ya amartani dengan ibadah tadi, perintah untuk beribadah yang itu ada pada ucapan Allah Rabbi wa Rabbakum, itu tidak pas. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala la yakulu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkata kepada umatnya Nabi Isa u'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Yang mengatakan ini siapa? Nabi Isa kan? Nah, jadi paham ini sisi kelemahan apabila kita menjadikan di sini at-tafsiriyah bagi apa? Amartani, yaitu intinya di situ u'budullaha Rabbi adalah ucapannya Nabi Isa, bukan ucapannya Allah Nabi. Ucapan Nabi Isa yang disampaikan kepada umat ya, bukan ucapan Allah yang Allah langsung ucapkan kepada mereka. Au humila ala annaha ay'an mufassira liqultu. Sedangkan sisi yang kedua, seandainya dibawa ala annaha, bahwasanya an di situ adalah an mufassira, an yang menafsirkan kandungan qultu. Kalau secara makna kan pas ini kalau dijadikan di sini apa? U'budullah rabbi rabbakum dijadikan sebagai penafsir dari qultu kan pas secara makna, iya kan? Karena ini ucapan Nabi Isa, tapi ada sisi kelemahan yang lainnya. Yaitu seandainya kita bawa bahwasanya an di situ adalah mufassirah yang menafsirkan kandungan qultu, bukan amarta, bukan amarta. Maka fa huruful qauli ta'bah, ini yang mencegahnya adalah huruf-huruf qaul. Qaul ini dengan huruf-huruf apa? Qaf, alif, dan lam, ataupun qaf, waw, dan lam. Sudah kita lewatkan tentang makna, definisi, batasan dari an tafsiriyah. Yaitu an yang didahului oleh apa? Jumlah yang padanya ada makna qaul, bukan huruf-hurufnya. Di sini huruf-hurufnya. Nah, ini pun akhirnya enggak bisa juga. Ya ta'bahu, ay ta'bat tafsir, menolak untuk dijadikan an di sini sebagai penafsirannya. Karena tadi qaul dengan huruf-hurufnya. Lima taqaddama min syaratil mufassir, karena apa yang telah lewat dari syarat mufassir dengan sin. Ya. Yaitu an la yakuna fihi huruful qaul, yaitu agar tidak ada padanya mufassir. Lirafan, lima taqaddama min anna syaratul mufassir, dikarenakan alasan yang telah lewat dari bahwasanya syarat sesuatu yang ditafsirkan itu agar dia tidak ada padanya huruf-huruf qaul tapi maknanya saja. Li'anna al-qaula yuhka ba'dahu al-kalam. Kenapa sih enggak boleh kalau dengan lafaz qaul? Li'anna al-qaul yuhka ba'dahu al-kalamu min ghairi an yatawassata bainahuma harfu tafsir. Karena qaul itu setelah qaul dihikayatkan kalam tanpa butuh diperantarai antara qaul dengan isi ucapannya dengan huruf tafsir langsung saja. Qala Muhammad wa ibn Maliki ahmadu rabbillah, langsung aja kan. Qala Muhammad wa ibn Maliki ahmadu, enggak perlu ai ahmadu. Ya. Ataupun an ahmadu. Tidak perlu apa? Perantara huruf. Langsung saja. Kalau fiilnya itu qaul, intah kalam Zamakhsyari, selesai ucapannya Zamakhsyari. Sudah paham ini? Ya, semoga bisa paham ya. Masih berlanjut. Matanya belum dibaca ya? Hah? Baca dulu matanya ya. Kita baca dulu matanya. Mana tadi? Dari mana yang belum, hah? Kita baca dari sini saja deh. Wa mufassiratun dan an mufassirah. Fi nahwi seperti dalam contoh fa uhayna ilaihi an isna'il fulka wa kadza haitsu waqa'at, demikian pula apabila dia jatuh setelah jumlah yang pada jumlah itu ada makna qaul bukan huruf-hurufnya dan tidak bergandengan di situ annya dengan huruf khafad. Falaisa minha, dan tidak termasuk dari an mufassirah contoh akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Karena al-mutaqaddima 'alaiha ghair jumlah, karena yang mendahului an bukan jumlah. Juga tidak termasuk di dalamnya contoh katabtu ilaihi bi anif'al. Kenapa? Karena masuk huruf khafad bi anif'al. Wa qawlu ba'dil ulama fi qawlihi ta'ala, dan ucapan sebagian ulama terkait dengan ucapan Allah Ta'ala ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Bahwasanya ini adalah annya mufassirah ya in humila ala annaha mufassirah li amartani, jika dibawaan di situ sebagai penafsir dari kandungan amartani duna qultu, bukan qultu mana aminhu, ini terhalangi dengan annahu la yasih, bahwa saya tidak benar an yakuna untuk dijadikan u'budullah rabbi rabbakum sebagai ucapan Allah taala yang disampaikan kepada umat Nabi Isa. Au ala annaha mufassirah, atau kalau dibawa an di situ sebagai penafsir dari kandungan qultu, maka huruful qaul, huruf-huruf qaul ma qultu ta'bah menolaknya. Wajawaza Zamakhsyarihu wajawazahu Zamakhsyariyu in uwila qultu bi amartu. Wajawaza masariyataha ala anna al-masara bayanun lilha fi bihi la badalun li anna taqdira isqati dhamir yukhalli asilah min aidin waswabul aksu li anna al-bayana kasifati fala yutba' ad-dhamiru wal aidu al-muqaddar. Aduh, sepanjang sekali. Dan Zamakhsyari membolehkan dalam contoh ayat tadi untuk dijadikan annya mufassirah. Kapan? In uwila qultu bi amartu, jika ditakwil qultu dengan makna amartu. Wa jawaza masdariyataha ala anna al-masdar, dan memperbolehkan juga untuk dijadikan annya di situ an masdariyah. Ala anna al-masdar, atas dasar masdarnya di situ sebagai dijadikan sebagai ataf bayan. Atu bayan lilha, bagi ha. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullah. An i'budullah sebagai atuf bayan dari bihi ha. La badal, bukan badal. La taqdira isqati ad-dhamir, bukan dengan menakdirkan pembuangan dhamir. Yukhallis silah min a'id, yang menyebabkan kosongnya silah dari a'id. Nanti insyaAllah akan ada jelasnya. Waswab, tapi yang benar kata Ibn Hisham al-aks, lawannya, yakni dijadikan an-masariyah dalam i'rab sebagai badal, bukan atof bayan. Badal dari dhamir. Li'anna al-bayana kasifah, karena yang namanya atof bayan seperti sifat. Fala yutba' ad-dhamir, fala yutba' ad-dhamiru, tidak boleh ya dhamir diitba' ya, dengan atof bayan ini. Wal'aid, sudah cukup dulu. Dari sini wajawaza itu ya. Fa in uwila lafzul qaul bi ghairihi jaza tafsir. Seandainya ditakwil lafaz al qaul ma qultu lahum dengan makna yang lain, maka boleh dijadikan annya sebagai an tafsiriyah. Walihala jawaza, oleh karenanya Zamakhsyari membolehkan tafsir in uwila, yakni dijadikan annya sebagai tafsiria, in uwila qultu bi amartu, jika ditakwil qultu dengan makna amartu. Ya. Jadi qultu maknanya ma amartu lahum, tidaklah aku perintahkan kepada mereka. Cuma lafaznya qultu itu. Wa takdir, sehingga takdirnya ma amartuhum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi. Tidaklah aku perintahkan kepada umatku, kepada mereka umatku, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku, yakni an i'budullah. Pas kan? Dijadikan di sini an tafsiriyah u'budullah, jumlah tafsiriyah menafsirkan kandungan ma'amartuhum. Karena pada amartuhum ada makna qaul duna hurufi. Gitu kan? Wastahsanahu al-musannif fil mughni, dan ini pendalilan ini dijadikan atau dianggap bagus oleh musannif Ibn Hisham dalam kitab Al-Mughni. Ya. Kemudian wajawaza Az-Zamakhsyari aidha masdariyataha. Di sisi lain Zamakhsyari pun membolehkan untuk an dijadikan sebagai an masdariyah. An hadhihi ala anna al-masdar al-muawwal, ya, masdariyati an hadhihi ala anna al-masdar al-muawwal min an wasilatiha wa huwa an i'budullah bayanu lilha. Ya. Zamakhsyari membolehkan juga untuk dijadikan annya sebagai masdariyah, yakni masdariyahnya an ini yang dalam ayat tadi. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullah. Ala anna al-masdar al-muawwal, atas dasar bahwasanya masdar muawwal dari an dan silahnya, masdar dari an dan silahnya, ya jumlah silahnya u'budullaha rabbi wa rabbakum, itu silahnya. Wahuwa, yakni masdar muawwal dari an dan silahnya adalah ani'budu. Bayanun, sini khobar dari anna. أن المصدر المؤول أن المصدر المؤول من أن وصلتها وهو أن يعبدوا بيان gitu. Itu bahwasanya masdar yang ditakwil dari an dan silahnya yaitu an ya'budullah dijadikan sebagai bayan atau fayan. Lil ha bagi ha yakni atu bayanin 'alal ha al majrurah bil ba yakni sebagai atu bayan bagi ha yang dijarkan dengan ba ma amartani bihi gitu. Jadi an ya'budullah masdar itu atu fayan dari ha berarti pada mahalnya jar. La annal masdara badalun minal ha, bukan dengan menjadikan masdar ini sebagai badal dari ha. Apa alasannya? Oh, dia lebih memilih bayan daripada badal. Li annal mubdal minhu fi hukmi saqiti. Karena yang namanya mubdal minhu ada badal, ada mubdal minhu ya. Kalau mubdal minhu yang dibadali, isim yang datang pertama itu mubdal minhu, yang keduanya apa? Badalnya. Karena mubdal minhu itu pada hukum as-sakit. Pada hukum tidak terpakai, sakit, gugur. Kita masih ingat ya pembahasan tabi-tabi itu. Ada berapa tabi? 4 atau 5? 5 ya. Yang dimaukan hukumnya itu apa? Madhu'nya atau tabi'nya? Madhu'nya kecuali apa? Pada badal. Yang dimaukan hukumnya apa? Ya tabi'nya. Jadi madhu'nya ini dianggap sakit. Meskipun ada khilaf, sebagian tidak menganggap sakit. Ini disebutkan untuk persiapan. Penyebutan yang kedua, gitu. Seperti kata Ibnu Qayyim dalam Al-Bada'i, kalau tidak salah. Al-Muhim kita berjalan sesuai yang umum disebutkan di sini. Jadi di mubdal minhunya ini pada hukumnya sakit. Yang dikenai hukum badalnya itu. Apa contohnya kalau badal? Ja'a ahuka, ya kan? Zaidun ahuka. Ini maksud, ahuka ini maksud. Bukan zat yang lain. Ini kan seperti zatnya kan sakit tuh. Dipakai aku gak? Wa ala takdiri isqatil dhamir. Seandainya ditakdirkan pengguguran dhamir, seandainya dhamir ditakdirkan dhamir ini gugur, wa ala takdiri isqatil dhamir al mubdal minhu, di atas penakdiran menggugurkan dhamir al mubdal minhu, dhamir yang dibadali ini, dhi kan dhamir yang dibadali kan, atas dasar pengguguran pembuangan dhamir mubdal minhu, ini akan menyebabkan katanya yukhallis silah min a'id, mengosongkan silah dari a'id. Ya, alal wusul alladhi huwa alal mausul alladhi huwa ma. Ini akan menyebabkan kosongnya jumlah silah dari a'id yang kembali kepada mausul itu ma. Ma amartani bih an i'budullah. Jadi di sini an i'budullah jumlah masdariyah dijadikan sebagai atfain dari ha, enggak boleh sebagai badal. Kalau badal haknya ini pada hukum sakit. Sehingga kalau sananya dibuang rusak itu. Maknya mana silahnya? Ma amartani an i'budullah langsung enggak ada haknya. Mana silah yang mengaitkan antara jumlah silah dengan masih mausulnya? Ah. Nah, itu alasannya katanya. Sudah paham enggak? Di atas penakdiran pengguguran dhamir yang dibadali yaitu bihi, itu menyebabkan kosongnya silah dari a'id yang kembali kepada isim mausul yaitu ma. Ma amartani bih. Mau sudah paham ya? Wa dzalika la yajuz. Yang seperti ini enggak boleh. Wal lazimu batilun fa kadza al malzum. Ya, sesuatu yang melaziminya batil, yaitu menggugurkan mubdal minhu, kan batil membuang mubdal minhu. Ya. Maka katanya demikian pula malzumnya batil. Malzumnya adalah kalimat u'budullah itu sebagai badal, itu juga batil. Kenapa? Karena membuang mubdal minhu enggak boleh menyebabkan hilangnya isim mausul dari a'id, maka malzumnya konsekuensinya batil pula untuk dijadikan u'budullah sebagai badal. Ngerti enggak ya? Ngerti enggak ibadah? Siapa yang ngerti? Paham? Jadi coba ibadah. Kata Zamakhsyari jumlah ataupun masdar mu'awwal dari an ya'budullah i'rabnya apa sih? Pada i'rabnya apa katanya? Ani abudullaha rabbi wa rabbakum itu. Masdar muawwal i'rabnya sebagai apa dia? Oke. Bayan atau badal? Jangan ragu-ragu. Ah, Ivan. Ivan. Badal atau bayan? Masya Allah, lihat. Badal atau bayan? Iya. Ya, badal. Badal atau bayan? Sen. Kata Zaman Syari, Ani Abdullah, badal atau bayan? Apa bayan? Iya, apa bayan? Hujannya apa, Cik? Apa bayan? Gak boleh badal. Karena kalau dijadikan Ani Abdullah sebagai badal, ya, ini konsekuensinya, mubdal minhunya ini, hukumnya gugur. Boleh dibuang. Nah, kalau dibuang, mana aidnya yang kembali kepada emak? Berarti gak bisa ini. Membuang ini kan gak boleh. Hak ini, karena gak ada aidnya. Ini lazimnya, kelaziman, yaitu membuang apa? Al-mubdal minhu yang berupa domir, ini batil. Maka konsekuensinya pun, yaitu menjadikan wa'budullah rabbi wa rabbakum sebagai apa? Badal pun, batil pula. Ya, yang paham, tanya paham. Tapi kata Ibnu Hisham, wasab al-akas, justru yang benar kebalikannya. Yaitu menjadikan apa? Masdar mu'awwal dari ani abudullah sebagai badal, bukan bayan. Wasab al-akas yang benar kebalikannya. Wahuwa kaunul masdari badalan minal ha' min bih. Yani menjadikan masdar ani abudullah sebagai badal dari ha' yang ada pada bihi. La apa bayanin alaiha, bukan apa bayan bagi domir. Ya. Kenapa? Li'anal bayana fil jawamid kasifati fil mushtaqat. Karena atau bayan pada yang jamid-jamid. Ya. Apa bayan pada isim-isim yang jamid itu seperti sifat. Ya, pada yang mushtaqat. Ya. Lihat, fakama anna dhamair la tun'at, maka sebagaimana yang namanya dhamir itu, lihat, ini ada penyerupaan dengan sifat. Sebagaimana ataf bayan itu fil jawamid, adanya pada yang jamid, ya. Li'anal bayan fil jawamid, karena ataf bayan pada isim-isim yang jamid, itu seperti sifat pada yang mushtaq. Fakama anna dhamair la tun'at, maka sebagaimana dhamir itu tidak boleh disifati, kadzalika la yuqaf 'alaiha 'athfa bayan, maka demikian pula ya tidak boleh diatofkan kepada dhamir dengan athfa bayan, sebagaimana dhamir-dhamir tidak boleh disifati ya kadzalika, maka demikian pula la yuqaf 'alaiha, tidak boleh diatofkan kepada dhamir sesuatu yang lain sebagai athfa bayan, tidak boleh diatofkan kepada dhamir dengan athfa bayan ya. Sifat ya. Dhamir tidak boleh sifat sih, karena sifat kekhususan yang mushtaq, iya kan? Adapun yang jamid nggak bisa dijadikan sebagai sifat. Ya. Saya ulangi, li'an al-bayana fil jawamid, karena al-bayan pada jamid sebagai sifat pada mushtaq, ya. Melekat sifat pada yang mushtaq. Ya. Demikian pula jamid melekat pada bayan. Maka sebagaimana dhamir-dhamir, dhamir-dhamir ini apa? Mushtaq atau jamid, jamid kan? Maka sebagaimana domir-domir, domir-domir kan jamid. La tun'at, tidak disifati, ya, karena dia jamid. Kadzalika la yu'taf 'alaiha, demikian pula tidak boleh diatafkan kepada domir dengan ataf bayan. Nasu 'ala dzalika Ibnu Sayyid, ditegaskan hal ini oleh Ibnu Sayyid, Ibnu dan Ibnu Malik dan Ibnu Malik. Wala hadza, maka atas dasar ini fala yutba' ad-dhamir bi'athfil bayan, tidak boleh dhamir diitba' dengan ataf bayan. Kama anna ad-dhamir la yun'at, ya, sebagaimana dhamir tidak boleh disifati, ya, dhamir jamid, ya, dhamir tidak boleh disifati, demikian pula dhamir tidak boleh di ataf bayankan oleh isim setelahnya, tidak boleh diatafi dengan ataf bayan. Wa idza tana an yakuna bayanan, apabila terhalang untuk dijadikan isim yang datang setelah dhamir itu sebagai ataf bayan, ta'ayyana an yakuna badala, maka pastilah dia sebagai badal katanya. Ah, itu alasannya. Karena kita dia jadi anal bayan fil jawamid kasifah fil musyaqqat. Karena ataf bayan pada yang jamid-jamid sebagaimana sifat-sifat itu fil musyaqqat, pada yang mushtaq. Sebagaimana dhamir yang mana dhamir itu jamid tidak disifati, ya demikian pula tidak boleh di atofi dengan atofayan. Ya, alasannya demikian. Fa in qala qa'il yazamu 'ala al-qaul bil badaliyah ikhla'u silah min 'aidin kama taqaddam bina'an 'ala anna al-mubdal minhu fi niyyati tarah qulna dhalika ghalibun la lazim. Apabila ada seorang yang berkata yalzam 'ala al-qaul, mengharuskan pendapat. Insyaallah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Subhanallah walhamdulillah, syukur lillahi la ilaha illallah, wa astaghfirullah.